bagaimanakah hukum berjualan jasa pembayaran online semisal pembayaran PLN atau PDAM? Secara umum, jual jasa itu diperbolehkan. Artinya dalam syariat ada dan tidak mengapa. Misalnya saya belikan untuk kamu, saya dapat keuntungan. Dalam artian keuntungan itu jasanya. Ya. Saya mau membangunkan rumah untukmu asal saya diberi upah sekian. Itu namanya jual jasa. Sama juga saya mau untuk membayarkan PLN-mu atau listrikmu dan sebagainya. Yang penting saya dapat imbalan. Itu namanya jual jasa. Wallahu ta'ala a'lam.